Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'alam annahu la yadkhulul jannata ahadun illa birahmatillahi. Dan ketahuilah bahwasanya tidaklah masuk ke dalam jannah seorang pun melainkan dengan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yu'adzibullahu ahadan illa bidhunubihi. Dan tidaklah Allah Ta'ala menyiksa seorang pun melainkan dengan sebab dosa-dosanya. Biqadri dhunubihi, sesuai dengan kadar dosa-dosanya tersebut. Walau 'adzaba ahlas samawati wa ahlal ardina barrahum wa fajirahum 'adzabahum ghairu dhalimin lahum. Dan seandainya Allah Ta'ala menyiksa penduduk langit-langit dan penduduk bumi, baik yang taat di antara mereka maupun yang durhaka di antara mereka, Allah Ta'ala menyiksa mereka dalam keadaan tidak menzalimi mereka. La yajuzu an yuqala lillahi tabaraka wa ta'ala innahu zalimun. Tidak boleh dikatakan bagi Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala berbuat zalim. Wa innama yadhlimu man ya'khudhu ma laysa lahu. Hanya saja yang berbuat zalim itu adalah orang yang mengambil apa yang bukan miliknya. Wallahu jalla sana'uhu lahul khalqu wal amru. Sedangkan Allah jalla sana'uhu, miliknya lah penciptaan dan seluruh urusan. Wal khalqu khalquhu wad daru daruhu. Seluruh makhluk adalah makhluknya, dan seluruh negeri adalah negerinya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Tidaklah Allah ditanya tentang apa yang diperbuatnya, justru mereka para hambalah yang akan ditanya. Wala yuqalu lima wa kaifa, dan tidaklah dikatakan, yaitu bagi Allah Ta'ala, mengapa dan bagaimana. La yadkhulu ahadun bainallahi wa baina khalqihi. Tidak ada seorang pun masuk antara Allah dengan para makhluknya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qawluhu wa'lam annahu la yadkhulu ahadun al-jannata illa birahmatillahi. Ucapan muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya tidaklah ada seorang pun masuk ke dalam jannah melainkan dengan rahmah Allah Ta'ala. Huwa kama qala, perkaranya sebagaimana yang beliau katakan. Qala alaihi salatu wassalam, lan yudkhila ahadan amaluhul jannata. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, tidaklah memasukkan seseorang amalan orang tersebut ke dalam jannah. Qalu, wala anta ya Rasulullahi. Para sahabat mengatakan, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Qala la, wala ana, illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak pula aku, kecuali Allah Azza wa Jalla menyelubungiku dengan keutamaan dan rahmah. Fallahu subhanahu wa ta'ala yukafi'ul ibad ala a'malihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas para hamba atas amalan-amalan mereka. Walhasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathiratin. Dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat sampai berkali-kali lipat banyaknya. Kullu hadha fadlun minhu subhanahu wa ta'ala. Semua ini merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al-anbiya'u kullu ma yu'tihim minal jazai tafaddulun minhu subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi sekalipun, segala sesuatu yang Allah berikan kepada mereka berupa balasan merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'amalun. Dan firman Allah ta'ala yang artinya, masuklah kalian ke dalam jannah dengan apa yang telah kalian perbuat. Al-ba'u hadhihi laisat thamaniyatan. Huruf ba ini yaitu dalam kata bima kuntum bukanlah menunjukkan harga, yaitu amal bukanlah harga yang setimpal untuk mendapatkan jannah. Innama hiya ba'us sababiyyati faqat. Huruf al-ba' tersebut adalah ba' yang menunjukkan makna sebab saja, yaitu amal adalah sebab masuknya seseorang ke dalam jannah, bukan harga yang setimpal dengan al-jannah. Laisat ba'ath-thamani, huruf ba tersebut bukanlah ba yang bermakna harga. wa innama ba'u sababin faqat. Hanya saja ia adalah ba yang bermakna sebab saja. Yukafi'ullahul mu'minina bil jannati waridwani bisababi imanihim wa a'malihimus salihati takarruman wa tafaddulan minallahi tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dengan al-jannah dan keridhaan disebabkan keimanan mereka dan amalan mereka yang saleh sebagai kemuliaan dan keutamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fal insanu la yutasawwaru annahu yadkhulul jannata bi'amalihi. Maka seseorang tidaklah terbayangkan bahwa ia masuk ke dalam jannah dengan harga amalannya. Hatta yamunna bihi 'alallahi, sehingga ia memberikan amalan tersebut kepada Allah sebagai gantinya ia mendapatkan jannah. Wa innama ya'malu wa yajtahidu wa ya'taqidu annahu yudkhiluhullahul jannata birahmatihi wa fadlihi subhanahu wa ta'ala. Hanya saja seorang hamba ia beramal bersungguh-sungguh dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam jannah dengan rahmahnya dan keutamaannya subhanahu wa ta'ala. Lianna ni'amallahi 'alal 'ibadi la yukafi'uha ahadun. Karena sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan Allah kepada para hamba, tidak ada seorang pun yang bisa membalasnya. Walihada kana Rasulu alaihi salatu wassalamu yaqulu. Karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsika. Aku tidak mampu menyebutkan seluruh pujian bagimu, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Dan apabila kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat kekafiran. Fal insanu mahma balagha fil ibadati wa balagha fil jihadi wa balagha fil birri wal ihsani la yafi bi adna ni'matin min ni'amillahi tabaraka wa ta'ala. Maka seseorang betapapun ia bersungguh-sungguh di dalam ibadah, bersungguh-sungguh di dalam berjihad, bersungguh-sungguh di dalam ketaatan dan kebaikan, ia tidaklah mampu membalas kenikmatan yang paling rendah sekalipun dari kenikmatan-kenikmatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam jannah dengan sebab apa yang kalian amalkan. Al-ba'u huna laisat ba'athamani. Huruf al-ba' di sini bukanlah huruf al-ba' yang bermakna harga. Lakinil mu'tazilatu yaquluna al-ba'u huna ba'uthamani. Akan tetapi orang-orang Mu'tazilah mengatakan huruf ba dalam ayat ini adalah huruf ba yang bermakna harga, yaitu seorang hamba beramal dan ia mendapatkan surga senilai setimpal dengan amalan yang ia amalkan. Wa innallaha haqqun 'alaihi an yuthibal muti'a wa yu'aqibul 'asi. Mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan dan bahwasanya Allah wajib baginya untuk memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang mentaatinya dan menghukum orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun yaquluna hadza thamanun. Firman Allah Ta'ala yang artinya, masuklah kalian ke dalam jannah dengan apa yang kalian amalkan. Mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa huruf al-ba di sini bermakna harga. Hadhihi muqabalatu syai'in bi syai'in. Yaitu ayat ini menunjukkan balasan sesuatu dengan sesuatu yang setimpal, yang senilai. Fahum kama yuqalu fihim musyabbihatun fil af'ali. Maka mereka orang-orang Mu'tazilah sebagaimana dikatakan tentang mereka, mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk di dalam perbuatan-perbuatan. Fahum yaj'alunallaha mithlal makhluqina. Maka mereka orang-orang Mu'tazilah menjadikan Allah seperti para makhluk. Fayaj'aluna af'alahu mithla af'alil makhluqina. Mereka menjadikan perbuatan-perbuatan Allah seperti perbuatan-perbuatan para makhluk. Qabbahahumullahu. Semoga Allah memperburuk mereka. Hakamu uqulahum. Mereka menjadikan akal-akal mereka sebagai pemutus perkara. Wajahilu syar'allahi. Wajahilu sunnata rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Mereka bodoh tentang syariat Allah dan bodoh tentang sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fadhahabu yatakhabbatuna fi sifatillahi fayu'attilunaha. Lalu mereka orang-orang Mu'tazilah pun pergi dengan serampangan di dalam sifat-sifat Allah, lalu mereka pun meniadakan sifat-sifat Allah. Wa fi af'alihi fayushabbihuna af'alahu bi af'alil makhluqina. Dan di dalam perbuatan-perbuatan Allah, sehingga mereka menyerupakan perbuatan-perbuatan Allah dengan perbuatan-perbuatan para makhluk. Fayaquluna, mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan, yajibu alaihi an yaf'ala kadha, wajib bagi Allah melakukan demikian. Wa yahrumu alaihi an yaf'ala kadha, tidak boleh bagi Allah melakukan demikian. Yajibu alaihi an yu'aqibal 'asiya, wajib bagi Allah untuk menghukum pelaku kemaksiatan. Yajibu alaihi an yuthibal muti'a, wajib bagi Allah untuk memberikan ganjaran pahala kepada orang yang mentaatinya. Yajibu, yajibu, yajibu, Allah wajib demikian, Allah wajib demikian, Allah wajib demikian, dan seterusnya. Fahum kama yuqalu mu'attilatun fis sifati musyabbihatun fil af'ali. Maka mereka orang-orang Mu'tazilah, sebagaimana dikatakan, mereka adalah orang-orang Mu'attilah, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah di dalam bab sifat-sifat. Dan mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk di dalam bab perbuatan-perbuatan Allah. فَنَحْنُ نَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ. Maka kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala melipat gandakan kebaikan-kebaikan. الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ ila at'afin kathiratin bifadlihi wa karamihi. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat banyaknya dengan keutamaannya dan kedermawanannya. Thumma yudkhilu abdahul jannata, kemudian Allah memasukkan hambanya ke dalam surga. Wa kullu dhalika min hadhil mudha'afati fil jazai. Dan semua itu berasal dari pelipat gandaan ini di dalam hal balasan. Wa hadzal idkhalu ilal jannati, dan dimasukkannya seorang hamba ini ke dalam jannah. Kullu dhalika bifadlin minallahi wa rahmatin minhu subhanahu wa ta'ala. Semua itu dengan keutamaan dari Allah dan rahmah darinya subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.